Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal akhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan di kajian sore hari ini at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an, yaitu berkenaan dengan adab-adab tentang orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Dan kita masuk kepada pasal yang ketiga, fi mahdhurati niyati ta'lim, di dalam apa-apa yang membahayakan niat di dalam pengajaran. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-imam Nawawi rahimahullah, wal yahdhar kullal hadri man qasduhu at-taktsiru bi kasratil mustaghillin alai wal mukhtalifin ilai. Dan hendaklah bagi seorang al-muallim, seorang pengajar, untuk berhati-hati, waspada, yang tujuannya memperbanyak orang yang belajar dengannya dan bermajlis dengannya. Wal yahdhar kullal hadri min karahiyatihi qira'ata ashabi ala ghairihi. Dan hendaklah seseorang pengajar berhati-hati min karahiyatihi dari ketidaksukaan dia kepada murid-muridnya yang belajar kepada guru yang lain. Mimman yuntafa'u bihi, dari orang-orang yang bisa diambil manfaat darinya. Dan ini masih berkenaan dengan adab bagi seorang muallim. Nanti akan ada pembahasannya, al-adab min al-muta'allim, adab bagi orang yang belajar Al-Quran. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin wal jahilin. Dan niat yang seperti ini merupakan musibah yang menimpa sebagian muallimin, ya, para pengajar yang lemah. Lagi na'am, juga menimpa kepada orang-orang yang bodoh, al jahilin, tentang na'am apa arti al-ikhlas. Karena sebelumnya pembahasan pada awal na'am, yaitu tentang al-ikhlas. Taib. Wa hiya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatih. Dan ini merupakan dalil yang jelas dari pelakunya, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran yang niatnya agar manusia banyak belajar kepadanya, orang sibuk untuk belajar kepadanya. Dan ini merupakan dalil yang jelas akan jeleknya niatnya, wa fasadi tawiyati, dan rusaknya na'am atau rusak hatinya. Naam, dikarenakan niat tersebut. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajh Allah Ta'ala al-Karim. Dan ini merupakan hujjah yang jelas baginya bahwa tidak ada keinginan dia di dalam mengajar untuk mengharap wajah Allah yang maha mulia. Fa inna law arada Allah Ta'ala bi ta'limihi, seandainya dia di dalam mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma kariha dzalik, maka dia tidak akan membenci tak kala ada muridnya yang belajar kepada guru yang lain. Naam. Bal qala li nafsihi, bahkan ya seorang yang niat atau niatnya tulus di dalam mengajar, dia akan mengatakan pada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limi, yang aku inginkan di dalam mengajari manusia adalah dalam rangka ta'atan, dalam rangka taat kepada Allah. Waqad hasalt, dan aku telah melakukannya. Waqad qasada bi qira'ati ala ghairi ziyadata ilmin, bisa jadi muridnya belajar kepada selain dariku dalam rangka untuk menambah ilmu. 6. Fala aiba alai, maka tidak perlu dicela. 6. Murid yang belajar kepada guru yang lainnya. 6. Tentunya 6 guru-guru yang masih ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Waqad rawaina fil musnadil imamil mujma' ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi, dan sungguh kami telah meriwayatkan dari musnad al-imam yang telah diakui hafalannya, yang telah diakui kepemimpinannya, yaitu Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Naam, ini asar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, ya hamalatal ilm, wahai orang-orang yang berilmu, i'malu bi, beramallah dengan ilmu, fa innamal alimu man amila bima alima. 6. Ini penting untuk kita benar-benar pahami dari ucapan na'am Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka hanyalah seorang alim adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui. Ini seorang alim, yaitu adalah orang yang beramal dengan apa yang ia ketahui. Wa wafaqa ilmu amalahu, dan ilmunya na'am selaras dengan amalannya. Dan lafadz yang lain, wa wafaqa amalu ilmahu, dan amalnya selaras dengan ilmunya. Wa sayakunu aqwamun, maka ada suatu kaum kelak, yahmiluna al-ilma, mereka memahami ilmu, memiliki ilmu, membawa ilmu. 6. La yujawizu tarakiyahum, ilmunya tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Yukhalifu ilmuhum amalahum, ilmunya menyelisih amalannya, tidak sesuai amalannya dengan ilmunya. Watukhalifu sariratuhum ala niyatahum, dan batinnya menyelisih zahirnya. Yajlisuna khilqan yubahi ba'duhum ba'da, mereka na'am duduk di dalam majlis-majlis halaqah-halaqah ilmu, na'am sebagian mereka na'am dalam rangka tujuannya duduk di dalam majlis membanggakan dengan yang lain. bahwasanya dia mampu memberikan ilmu ya dan billah. Hatta anna rajula, sampai-sampai ada seseorang la yaqdabu ya ala jalisihi ayajlisa ila ghairi wa yada'ahu, sampai-sampai ada seseorang yaitu orang yang memiliki ilmu tetapi memiliki niat yang jelek. Naam, dia marah kepada orang yang duduk bersamanya, itu orang yang belajar dengannya, dia belajar kepada guru yang lain dan meninggalkannya. Ulaika la tas'udu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah taala. Mereka itulah naam amal-amalan mereka yang berada di majelis mereka dikarenakan tujuan naam agar berbangga-bangga di hadapan orang lain, nam amalannya tidak naik kepada Allah ya dan billah, hilang begitu saja. Nam, karena bukan wajah Allah, ibtigha'a wajah Allah, karena bukan di dalam pengajarannya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad sahha 'anil imami Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan telah benar sahih datang dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan inilah yang perlu kita tiru dari apa yang akan diucapkan oleh Imam Syafi'i ini, bahwa annahu qala, beliau mengatakan, wadattu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu ala alla yantasiba ilayya harfun minhu. Kata Imam Syafi'i, dengan keimamannya, keilmuannya yang sangat besar, naam, muncul ketawadhuannya beliau yang sangat besar. Beliau mengatakan, wadattu, aku sangat mencintai, menyukai manusia belajar ilmu ini, yaitu ilmu dari Imam Syafi'i dan kitab-kitab Imam Syafi'i. Naam, alla yantasiba ilayya, untuk mereka, yaitu seorang yang belajar dengan Imam Syafi'i dan kitab-kitabnya, tidak naam menisbatkan satu huruf pun pada Imam Syafi'i. Naam, ini menunjukkan akan keikhlasan beliau naam dari Imam Syafi'i tak kala beliau mengajar, membuat kitab yang bermanfaat bagi manusia, yang mana manusia tidak menisbatkan kitab-kitab tersebut, ilmu-ilmu tersebut kepada Imam Syafi'i. Naam, agar terjaga dari keikhlasan dari yang beliau lakukan. Pasal berikutnya, yaitu pasal masalah yang keempat, fi akhlak muallimil Quran, yaitu akhlak-akhlak yang seharusnya bagi muallim, orang yang mengajarkan Al-Quran. Wa yambai lil muallim, sepantasnya bagi seorang muallim, ayyatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha, sepantasnya bagi seorang muallim untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik yang telah datang dari syariat. Wal khilalul hamidah, yang memiliki kelakuan, tindakan-tindakan, tindak tanduk yang terpuji. Wa syaimul mardiyah allati arsyada ilaiha, dan sifat-sifat yang diridhai, yang naam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naam petunjuk kepadanya. Minaz zahadati fid dunya, dari sifat zuhudnya terhadap dunia. Wa taqalluli minha, dan dari sifat naam mengambil sedikit dari dunia. Karena tak kalah seorang berusaha untuk mengambil dunia yang banyak, maka dia akan tersibukkan dengan dunia, sehingga lalai dari pengajarannya, lalai dari niat-niatnya di dalam mengajarkan ilmunya. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan tidak berlebih-lebihan terhadap dunia dan terhadap Naam, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia. Wasakhai wal judi. Dan hendaklah orang tersebut, ya, pemurah. Naam, dan dermawan. Seorang mu'alim hendaklah dermawan, pemurah. Wa makarimil akhlak. Dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Wa talakatil wajhi. Dan wajahnya berseri-seri. Bersenyum ketika melihat naam murid-muridnya manusia. Min ghairi khurujin ila haddil khila'ah. Ya, tidak keluar dari batasan-batasannya. Senyumannya naam, ya, berseri-berserinya dia dari wajahnya tidak keluar dari batasnya. Wal hilmi, dan hendaklah seorang muallim itu memiliki sifat penyantun. Was sabri, dan memiliki sifat sabar. Naam, penting kesabaran, ya, yang harus dimiliki oleh seorang muallim tak kala menghadapi orang-orang yang belajar kepadanya, dari orang-orang yang naam sulit untuk memahami di dalam membaca Al-Qur'an. Dibutuhkan kesabaran bagi al-muallim. Wa tanazzuhi an dani'il iktisab, dan hendaklah bagi seorang muallim menjauhi dari sifat-sifat yang jelek. Wa mulazamatil war'i, dan hendaklah terus-menerus seorang muallim untuk bersifat wara'. Wal khusyu' was sakinah wal waqar, untuk bersifat tenang, tidak tergesah-gesah. Wa tawadhu', dan seorang mu'alim hendaklah bersifat tawadu, rendah diri, rendah hati. Wal khudu, dan selalu naam tunduk. Wal citina biddohak, dan menjauhi, ya, sering tertawa. Wal iksar minal mizah, dan mempersedikit dari naam permainan atau naam bercanda, mempersedikit, ya, dari bercanda, tidak memperbanyak dari bercanda. Wa mulazamatil wadhaifi syar'iyyati wa tanadzufi bi izalatil awsakh, dan hendaklah selalu bagi seorang muallim untuk menjaga kebersihannya sesuai syariat, dan memotong apa yang harus dipotong dari rambut yang naam sesuai dari syariat, dan menghilangkan kotoran-kotoran, dan memotong rambut yang sesuai dari syariat, yang dituntut oleh syariat, seperti naam, ya, merapikan rambut dan yang lainnya dari apa-apa yang disyariatkannya. Naam, kaqati' asy-syarib, ya, seperti memotong, ya, taib kumis, ya, mencukur kumis. Wa taklimil afar, dan memotong kuku. Wa tasrihil lihyah, dan menyisir, ya, jenggot, ya, bukan motong jenggot, tetapi menyisir jenggot. Naam. Taib. Wa izalatir rawahil kariyah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Tidaklah seorang mu'alim bersifat seperti ini. Wal malabisil makruhah, dan dari pakaian-pakaian yang, ya, yang jelek, yang tidak layak untuk dikenakan. 6. Wal yahdhar kullal hadri minar riya'i wal hasad, dan hendaklah bagi seorang mu'alim untuk menjauhi, berhati-hati dari sifat riya' wal hasad. Dan ini sifat yang sangat berbahaya, ar-riya' wal hasad. War-riya' wal ujub, berhati-hati dari sifat riya' dan ujub, merasa naam bangga dari pengajarannya. La, naam, nas'allah salamah. Jauhi dari sifat-sifat al-ujub. Wahtiqar, naam, wahtiqari ghairih, dan menjauhi dari meremehkan orang lain. Wa in kana dunahu, walaupun orang itu naam statusnya dari segi ilmunya di bawah dia, 6. Jauhi dari sifat meremehkan orang lain. Wa yambai ayastamil al ahadits al waridata fit tasbih wa tahlil. Dan sepantasnya dia menerapkan hadis-hadis yang datang, ya, anjuran berkaitan dengan tasbih, untuk bertasbih, untuk dia amalkan. Wa tahlil, di dalam bertahlil, untuk dia amalkan. Wa nahwihima minal adhkaril wa da'awat. Dan selain dari keduanya, dari zikir-zikir dan doa-doa. Dan adalah bagi seorang muallim untuk mengamalkannya. Ya, tentunya, ya, zikir-zikir pagi dan zikir-zikir sore, jangan sampai ketinggalan. Naam, barakallahu fikum. Wa yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa ala niyatih. Dan hendaklah selalu muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sendirian dia dan di saat di tengah-tengah manusia. Merasa muraqabatullah, merasa bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Wa yuhafidhu ala dzalik. Dan hendaklah seorang muallim selalu menjaga amalan-amalan tersebut, yaitu zikir-zikirnya, naam, dan selalu muraqabah, naam, selalu muraqabatullah alaih, selalu merasa Allah mengawasinya, selalu dijaga atas hal tersebut. Yakunu ta'wilahu fi jami' umuri ala Allah ta'ala. Hendaklah dia selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyerahkan urusannya kepada dirinya. Kemampuan yang dia miliki, dia serahkan kepada dirinya. Lah, serahkan kepada Allah urusan-urusan. Naam, apa yang dia mampu dan tidak dia mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan ini insyaallah yang bisa kita sampaikan. Dan kita akan baca pasal yang berikutnya, yaitu pasal yang ke-5 pada pertemuan yang kedatang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.